الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم pada pertemuan yang sebelumnya terakhir kita sudah sampai pada matan ketika muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakaraha Allah taala fi kitabih. Wa dzalika, dan itu semua, yaitu mengetahui tentang hakikat tauhid dan hakikat asyirk, kesyirikan, itu semua adalah dengan bima'rifati arba'i qawa'idah, dengan pengetahuan atau mengetahui empat qa'idah, dengan mempelajari dan memahami empat qa'idah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Sehingga pada pertemuan pagi hari ini kita akan memasuki qa'idah yang pertama. Qala al-muallifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-qa'idatul ula, qa'idah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqu al-mudabbiru. Kaidah yang pertama, yaitu engkau mengetahui bahwasanya kaum kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna, mengakui, bi anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala huwal khaliqu, adalah zat yang maha menciptakan, ar-raziqu, zat yang maha memberi rizki, al-mudabbiru, dan zat yang maha mengatur alam semesta. Kita harus tahu bahwasanya kaum kufar, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, itu adalah orang-orang yang masih mengakui bahwasanya Allah itu maha pencipta, maha pemberi rizki, maha pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun bersamaan dengan itu, bersamaan dengan mereka masih mengakui itu semua, tetap lam yudkhilhum fil Islam, pengakuan mereka itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi sekedar mereka mengakui Allah itu maha pencipta, maha pemberi rizki, dan maha pengatur, itu belum cukup dan belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam, sehingga Rasulullah pun alaihissalatu wassalam akhirnya memerangi mereka, menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka, menghalalkan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka untuk dijadikan tawanan. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, perintah dari Allah kepada nabinya untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, may yarzukukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit maupun dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur semua urusan, semua perkara? Maka ketika kaum musyrikin ditanya dengan pertanyaan yang semisal ini, fasayaqulunallah, mereka akan menjawab Allah yang memberikan rizki mereka dari langit dan dari bumi, yang menguasai penglihatan dan pendengaran mereka, yang menghidupkan dan yang mematikan. Mereka meyakini dengan sepenuhnya dan mengakui bahwasanya itu adalah Allah. Yang melakukan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Nabi kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Maksud dari akhir ayat, ya, faqul afala tattaqun, ini adalah bentuk teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap sikap kaum musyrikin yang sangat kontradiktif. Karena mereka mengakui Allah itu adalah zat yang maha menciptakan, menciptakan segala sesuatu dan mengatur serta menguasai segala sesuatu. Namun ternyata mereka tidak mau mengesakan Allah di dalam peribadatan. Mereka tetap menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Tetap mereka beribadah kepada selain Allah. Afala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa? Yaitu bertauhid dan menyerahkan ibadah hanya untuk Allah jalla fi'ula. Asy-syarhu qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Dan sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, ayat-ayat yang semisal ini banyak bunyinya, yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin, kaum kufar di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, terkhusus musyrikin Arab, musyrikin Quraisy, mereka mengakui bahwasanya Allah itu zat yang maha mencipta, ya, zat yang maha memberi rizki, mengatur alam semesta. Atau bisa disingkat, bahwasanya mereka masih mengakui tauhid rububiyah. Ayat-ayat yang menunjukkan hal ini ada di beberapa tempat di dalam Al-Quran, di antaranya yang disebutkan oleh muallif di dalam surat Yunus. Disebutkan pula di dalam ayat Luqman, ayat yang ke-25. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-25 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan, "Qul man Rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Katakan, siapa Rabb 7 lapis langit dan Rabb arsy yang besar? Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab lillah. Itu semua adalah milik Allah. Kemudian juga di dalam surat Az-Zukhruf, kalau tadi surat Al-Mu'minun ayat yang ke-86 dan 87. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah. pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi kaum musyrikin, semisal Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan yang lainnya, kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka tidak akan menjawab, yang menciptakan kami berhala Uzza, atau Lat, atau Manat, atau Hubal, atau berhala-berhala mereka yang ketika itu mereka taruh di sekeliling Ka'bah sekitar 360 berhala. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka tidak akan menjawab berhala-berhala ini yang menciptakan kami. Ya, tidak. Mereka akan dengan tegas menyatakan yang menciptakan kami Allah. Begitu juga yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Mereka akan mantap menjawab Allah. Ya. Dengan dalil ayat-ayat ini. Walain sa'altahum man khalaqahum layakulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, layakulunallah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-61 yang berbunyi walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhara asy-syamsa wal qamar layakulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengendalikan matahari dan bulan, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, ini diantara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin masih mengakui tauhid rububiyah. Namun bersamaan dengan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kita akan baca syarahnya. Asy-syarhu qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa hadhihi al-qa'idatu allati 'aradaha al-musannifu 'alaina al-ana tatadammanu ma ya'ti. Kaidah ini, kaidah yang pertama ini yang dipaparkan oleh musannif, oleh penulis matan kepada kita sekarang, ini mengandung hal-hal berikut ini. Mengandung beberapa faidah berikut ini. Awalan yang pertama, iqrarul musyrikin alladzina bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tauhidir rububiyah. Yaitu pengakuan kaum musyrikin yang diutus kepada mereka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengakui tauhid rububiyah. Pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah. Wa tauhidur rububiyah huwa tauhidullahi bi af'alihi. Dan tauhid rububiyah itu maknanya atau definisinya adalah tauhidullah, mengesakan Allah bi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi, seperti penciptaan. War rizqi, pemberian rizqi. Wal mulki atau milki, dan kepemilikan serta kekuasaan. Wat tadbiri, dan pengaturan. Wal ihya'i wal imadati, menghidupkan dan mematikan. Wa ghairi dzalika minal umuri allati hiya af'aluhu wahdahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang termasuk perbuatan-perbuatan Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Ini definisi tauhid rububiyah. Tauhidullahi bi af'alihi, mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Kalau tauhid uluhiyah, ya, tauhidullah bi af'alil ibad, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba. Ya, itu tauhid uluhiyah, perbuatan hamba, ibadah, ya, dengan berbagai macam ibadah yang ada, salat, puasa, zakat, haji, rukuk, sujud, amalan hati, tawakal dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan hamba. Mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Tidak boleh perbuatan-perbuatan itu ditujukan kepada selain Allah. Ini faedah yang pertama. Jadi kita tahu bahwasanya kaum musyrikin itu masih mengakui tauhid rububiyah. Atsani, faedah yang kedua, mauqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. Sikap Nabi terhadap mereka. Sikap Nabi alaihi salatu wasallam terhadap mereka kaum musyrikin. Wal jawabu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum. Dan jawabannya adalah ketika kita ditanya misalnya bagaimana sikap Nabi kepada mereka, kepada kaum musyrikin Quraisy yang masih mengakui tauhid rububiyah tadi, maka jawabannya adalah sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam memerangi mereka. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah mereka dan harta-harta mereka. Wa in qala qailun limadha, jika ada seorang yang bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Kenapa Rasulullah masih memerangi mereka dan menghalalkan darah dan harta-harta mereka padahal mereka sudah mengakui tauhid rububiyah? Maka fal jawab, jawaban kata Syekh Ubaid Al-Jabiri dari pertanyaan ini, anna tauhid ar-rububiyyah lam yakun bainan nabiyyin wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa umamihim fihi niza'un. Karena sesungguhnya tauhid rububiyah itu tidak ada perselisihan sedikit pun antara para nabi dan rasul dengan umat-umat mereka. Jadi inti atau poin perselisihan yang menimbulkan perselisihan antara para nabi dan rasul dengan umat-umatnya itu bukan pada tauhid rububiyah. Karena mereka juga mengakui tauhid rububiyah itu tadi. Sehingga bukan itu poin perselisihannya. Wa innaman niza' wal khusumatu, hanyalah poin perselisihan dan perbedaan pendapat ya, antara bainal anbiya'i wa umamihim, antara nabi dan umat-umatnya, hiya fi tauhidil uluhiyah, yaitu pada tauhid uluhiyah. Inilah poin perselisihan, niza' dan khusumah antara para nabi dan umat-umat mereka, yaitu pada tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah ya, umat para nabi juga mengakui tauhid rububiyah, tapi ketika didakwahkan kepada tauhid uluhiyah, maka disinilah poin perselisihan antara mereka. Sebagian mau mengikuti dakwah para nabi dan rasul dan sebagian enggan dan menolaknya. Fa Quraisy syaraku man qablahum min ahli syirki fi inkari tauhidil uluhiyah wa huwa tauhidul ibadah. Dan kaum Quraisy juga syaraku man qablahum, bersekutu dengan orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan ahlu syirik, maksudnya sama seperti mereka dan menyerupai mereka di dalam hal fi ingkari tauhidil uluhiyah, di dalam hal pengingkaran mereka terhadap tauhid al-uluhiyah. Kaum mulai dari kaum ya Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan semuanya. Orang-orang musyrikin dari umat-umat tersebut ya, kaum Quraisy menyerupai mereka di dalam hal pengingkaran terhadap tauhid al-uluhiyah wa huwa tauhidul ibadah, yaitu tauhidul ibadah, mengesakan Allah di dalam peribadatan. Wa min aqwalihim allati aradu biha risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa da'watahu. Dan di antara ucapan mereka yang dengannya mereka menentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau, yaitu ucapan mereka yang Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Sad Ayat yang kelima, aja'alal alihata ilahan wahida. Ketika Rasulullah menyerukan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, maka mereka menimpali dengan ucapan mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah pria ini, apakah Muhammad ini mau menjadikan ilah-ilah yang banyak itu tadi menjadi satu ilah saja? Ya. Ini cemoohan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didakwahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka mengolok-olok, apakah dia mau menjadikan ilah-ilah yang banyak ini hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Perkara yang sangat aneh menurut mereka, ya. Wal ma'na annahum istankaru 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna dari ucapan mereka ini, mereka sesungguhnya mereka istankaru, mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idda'ahum ila ay yaqulu la ilaha illallah. Ketika Nabi menyerukan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, seperti yang masih kita ingat kemarin kisah paman beliau Abu Talib, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar tidak mau. Begitu juga kaum musyrikin yang lain. Li'annahum ya'lamun ma'naha. Karena mereka memang betul-betul memahami makna la ilaha illallah. Kaum musyrikin Quraisy itu betul-betul paham makna la ilaha illallah. Karena mereka orang Arab. Orang Arab yang fasih. Bahasa mereka masih fasih. Mereka tahu bahwasanya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh menyerahkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Mereka paham betul itu. Wa huwa annahu la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada zat yang berhak diibadai dengan hak, ya, kecuali Allah. Wa hum la yuqirruna bihadza, dan mereka tidak mengakui hal itu. Mereka tidak mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadai. Mereka tidak setuju, tidak mengakui hal itu. Wabihada ta'lamuna ma'syaral muslimin wal muslimat. Dari sini, dari penjelasan-penjelasan ini, ya, wahai kaum muslimin dan muslimat, kita bisa tahu anna qawla ba'dil jama'atil da'wa, anna qawla ba'dil jama'atil da'wiyyati al hadithati ma'na la ilaha illallahu hakadha. Bahwasanya ucapan sebagian jamaah, sebagian kelompok, kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada dakwah, kelompok-kelompok yang baru muncul, yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya, ketika menjelaskan makna la ilaha illallah, mereka menafsirkannya dengan seperti ini. Ini diantara contohnya. Kalau mereka menafsirkan la ilaha illallah, oh itu maknanya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, wala raziqa illallah, dan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, wala yudabbirul amra illallah, dan tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Mereka menafsirkannya dengan demikian. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, hadza huwa ainu tauhidir rububiyyah alladhi aqarra bil musyrikun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil islam. Ini adalah sama dengan tauhid rububiyyah yang diakui oleh kaum musyrikin di zaman nabi, namun tetap tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam, ya, sehingga tidak cukup dan tidak tepat ketika menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah wala raziqa illallah wala yudabbirul amra illallah. Ini penafsiran yang tidak benar. Kalau la ilaha illallah ditafsirkan dengan seperti ini, Apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman Nabi? Ya. Dan ketika seorang hanya mengakui la khaliqa illallah wa la raziqa illallah wa la yudabbirul amra illallah, tapi tidak mengakui la ma'budu bihaqqin illallah, maka tidak bisa memasukkan dia ke dalam Islam sampai dia betul-betul mengakui dan beriman bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali Allah satu-satunya. Ya, sekaligus itu adalah makna yang benar dari la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Karena ilah di dalam bahasa Arab bermakna ma'luh. Ya, ilah fi'al wazannya, fi'alun bermakna maf'ul, yaitu ma'luh. La ma'luha illallah. Dan ma'luh itu, ya, bihamzah ma'luh itu bermakna ma'bud, zat yang diibadahi. La ma'buda bihaqqin illallah. Harus ada keterangan bihaqqin. Bihaqqin illallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.